السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab syarah terhadap syarh sunnah, yaitu ta'liqat ala syarh sunnah yang diberi nama ithaful qari' بالتعليقات على شرح السنة للإمام البربهاري. Sampai pada ucapan مؤلف رحمه الله: والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن قسمها فجائز، وإن دفعها إلى الإمام فجائز، والله تعالى أعلم. Kata musannif rahimahullah, zakat dari emas dan perak dan juga kurma dan juga kismis dan juga biji-bijian dan binatang ternak, alama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dia membaginya secara langsung, silakan, jaiz, boleh. Wa in dafa'aha ila al-imami fa jaiz. Kalau dia serahkan pada pemerintah, biar pemerintah yang membagikannya, juga tidak mengapa. Wallahu taala a'lam. Artinya boleh membagikan sendiri kepada fuqara wal masakin wal gharimin wabn as-sabil ila akhirih, atau diberikan kepada panitia zakat mereka yang membagikannya, atau panitia resmi dari pemerintah, fajaiz, maka tidak mengapa. Qala Syaikh Shalal Fauzan menjelaskan ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah: ar-ruknu tsalits min arkanil Islam az-zakah. Di antara rukun yang ketiga dari rukun-rukun Islam adalah zakat, mengeluarkan zakat. Wa hiya qarinatus shalah. Zakat itu adalah qarinahnya salat, yang selalu mengiringi salat. Kamu lihat di mana disebut kata salat dalam Al-Qur'an mesti diiringi kalimat zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah. Maka dikatakan qarinuhu, temannya atau pendampingnya. Fi kathir mil ayatil Qur'aniyah. Dalam kebanyakan ayat-ayat Qur'aniyah selalu diiringkan bersama antara salat dengan zakat. Salat dengan zakat, salat dengan zakat. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengancam mereka-mereka yang tidak membayar zakat dengan mengatakan, demi Allah, aku tidak akan membiarkan orang yang membedakan dan memisahkan antara salat dengan zakat. Yang farraqu baina salati wal zakah. Karena mereka waktu itu mengerjakan salat dan berkata, kami mau mengerjakan salat, tapi zakat kami enggak mau. Karena dalam Al-Qur'an disebutkan, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Karena Allah berfirman, kata mereka, ini subhatnya mereka, Allah menyatakan, ambil dari mereka zakat mereka untuk mensucikan mereka dan ucapkan salawat untuk mereka, doakan mereka, karena doamu wahai Nabi menenteramkan mereka. Inna salataka sakanun lahum. Salawat kamu adalah menenteramkan mereka. Maka setiap orang yang memberikan zakat, maka Nabi mendoakan, Allahumma salli ala ali fulan. Semoga Allah memberikan salawat kepada keluarga si fulan. Allahumma salli ala ali fulan. Allahumma salli ala ali fulan. Inna salataka sakanun lahum. Sungguhnya doamu menenteramkan mereka. Kata para penolak zakat, sekarang beliau telah wafat. Tidak ada lagi doa yang menenteramkan kami. Kami tidak akan memberikan zakat kecuali kepada orang yang doanya sakanun lana. Maka Bakal Siddiq menyatakan, demi Allah, aku tidak akan biarkan mereka-mereka yang farraqu baina salati wa zakah. Gak akan membiarkan mereka yang memisahkan antara sholat dan zakat, atau membedakan antara sholat dengan zakat. Padahal sholat qarinu zakah, wa zakah qarinu sholat. Dua-duanya selalu beriringan. Mengapa? Karena sama-sama rukun, sama-sama wajib, sama-sama perkara yang merupakan ciri keislaman. Tiba-tiba ada orang yang mau sholat, gak mau zakat. Gak bisa. Tidak bisa. Demi Allah, kata Abu Bakar, aku akan perangi mereka sampai mereka membayar zakat. Walaupun seutas tali, walaupun seekor anak unta. Ikhwan ibn a'azakumullah. Hantatan farida salifati, hingga dua orat leherku ini terpisah. Ini sampai aku mati. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikian tegasnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena zakah sama dengan sholat. Dari sekian banyak sisi. Dan yang paling jelas adalah sama-sama rukun. Wa zakatu haqqun ma'lumun fi amwalil aghnia lil fuqara. Yang namanya zakat adalah hak yang sudah tertentu. Haqqun ma'lum, hak yang tertentu yang diambil dari orang kaya diberikan pada orang-orang miskin. Sebagaimana yang diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, innaka ta'ti qauman ahla kitabin, sesungguhnya engkau akan mendatangi ahlul kitab, maka ajaklah mereka untuk mersaksikan la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mersaksikan la ilaha illallah, wa fa'alimhum annallaha farada 'alaihim, sesungguhnya Allah mewajibkan salat atas mereka, khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah, 5 salawat di setiap sehari semalam. Kalau mereka sudah melakukannya, ini yang ketiga, fa'alimhum annallaha farada 'alaihim shadaqatan tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Kalau mereka sudah mengerjakan salat, ketahuilah bahwa sesungguhnya ada kewajiban atas mereka zakat. Allah wajibkan atas mereka shadaqah. Zakat itu shadaqah yang wajib disebut zakat. Kalau dikatakan iftaradha 'alaihim shadaqatan, berarti zakat. Karena kalimatnya iftaradha, iftaradha itu wajib, difardukan atas mereka zakat. Diwajibkan atas mereka shadaqah. Tu'khad min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Yang diambil dari orang kaya mereka dikembalikan pada orang miskin mereka. Artinya bukan untuk dai-nya, bukan untuk mereka yang mengurusi urusannya, bukan. Tapi kembalikan orang miskin kalian sendiri. Barakallahu fikum. Wa zakatu haqqun ma'lumun fi amwalil aghnia lil fuqara. Zakat itu adalah hak yang sudah tertentu jumlahnya, jenisnya, dari harta orang kaya untuk orang miskin. Ini definisi yang ringkas tetapi memiliki makna yang luas. Mengapa? Karena ketika kalimat haqqun ma'lumun, hak yang tertentu, tertentu jenisnya. Tidak semua harta terkena zakat. Hanya harta-harta tertentu yang sudah ditentukan dalam Quran dan Sunnah. Walaupun barang berharga, sangat mahalnya, tetapi kalau tidak disebut di dalam hadis, tidak kena zakat. Mobil mewah yang miliaran rupiah, gak kena zakat. Zakat itu diambil dari zatnya. Zakat itu diambil dari zatnya. Berarti ma'lum fi jinsihi, sudah tertentu jenisnya. Yang kedua, tertentu pula nilainya. Kalau engkau punya sekian, keluarnya sekian. Kalau engkau punya sekian, keluarnya sekian. Barakallahu fikum. Yang pertama, barakallahu fikum, disebut dengan istilah amwal zakawiyah. Jenis-jenis tertentu yang terkena zakat disebut amwal zakawiyah. Sedangkan berapa-berapanya, maka disitu adalah qadr zakah. Berapa nilainya zakat. Baik, kemudian amwalil agniya lil fuqara, diambil dari orang kaya untuk orang miskin. Bagaimana membedakannya? Karena kaya dan miskin relatif. Ada orang yang sudah kaya merasa miskin. Saya masih kurang, ini enggak punya, ini enggak punya. Barakallahu fikum. Maka batasannya adalah nisab. Siapa yang di atas nisab terkena zakat. Siapa yang di bawah nisab tidak terkena zakat. Yang di bawah nisab dianggap mereka masih pas-pasan atau miskin atau fuqara. Yang di atas itu dianggap sudah cukup. Sudah terkena zakat. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ada satu lagi yang berkait dengan zakat adalah haul pada emas dan perak. Apa haul? Sudah lewat 12 bulan. Untuk apa yang demikian? Sama untuk menentukan apakah dia kaya atau miskin. Subhanallah. Agama ini sempurna. Kalau cuma nilainya saja, kalau sudah memiliki nilai emas 1 on atau hampir 1 on, 96 atau 98 gram, maka terkena zakat. Kalau ini tok aturannya, ada sisi ketidakadilan dalam satu hal. Mengapa? Karena angka tersebut bagi satu orang cukup, bagi orang lain berlebih. Bagi orang yang ketiga malah kurang. Mengapa? Setiap orang memiliki tanggung jawab berbeda-beda. Ada punya istri, punya anak 10, beda dengan mereka yang tidak punya anak kebutuhannya. Maka tadi sekian emas ini bagi orang ini kaya, tapi bagi orang yang itu tidak, pas-pasan. Sehingga dilihat dari haul. Taib, dilihat satu haul. Apakah masih tetap di atas nisab? Berarti engkau berlebih. Keluarkan zakatnya. Sehingga bagi mereka yang masya Allah tanggung jawabnya banyak, punya istri 4, anaknya 40, masing-masing semua belum ada yang mandiri, dia harus urusi semuanya dari mulai makannya, minumnya, pakaian sampai sekolahnya. Maka segitu tadi sedikit. Mungkin 1 bulan, 2 bulan habis. Maka tidak terkena zakat. Tetapi dia di atas nisab. Iya, sudah di atas nisab, tapi belum mencapai haul. di atas nisab habis dalam satu bulan. Sebagaimana mereka-mereka yang mengatakan bahwa bukankah gaji di atas nisab, kenapa enggak dikeluarkan setiap gajian? Maka kita katakan itu adalah bid'ah dalam zakat. Kalau tiap gajian keluar zakat, tiap gajian keluar zakat. Itu baru syarat pertama, yaitu di atas nisab. Bukankah ada syarat yang kedua, yaitu haul? Kenapa kok tiap bulan keluarnya? Zalim. 12 bulan sekali, itu yang namanya haul. Dan itu pun disebutkan dalam sekian banyak hadis yang sahih, bahkan disepakati oleh seluruh para ulama. Hanya belakangan ini muncul zakat profesi diambil tiap bulan, yang pertama mencetuskan justru Khomeini, Syi'i Rafidhi. Kemudian diikuti oleh para politikus untuk biaya partai. Zakat profesi, zakat profesi, zakat profesi. Tiap bulan potong. Kok enaknya? Zalim. Itu adalah zalim. Zakat itu harus memiliki dua syarat baru terkena kewajiban. Syarat nisab dan syarat haul. Dan takdirnya, ketentuannya, kalau sudah mencapai nisab dan sudah melewati haul, maka ditentukan keluarnya 2.5% kalau emas dan perak. 2.5%. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka kalau ada zakat profesi 10% lagi, itu rampok namanya. 4 kali lipat. Biasanya yang mengadakan seperti ini adalah kelompok-kelompok hizbiyah dari kalangan kelompok-kelompok yang menamakan diri jamaah. Jamaah Islamiyah, Islam Jamaah, Jamus, Jamaah Muslimin, dan kelompok-kelompok hizbiyah yang seperti itu. Mereka membiayai urusan mereka ini, kegiatan mereka, dengan zakat paksa setiap bulan, bukan 10%, 20%. Zalim. Wallahi zalim. Berapa persen itu, berapa kali lipatnya? Zakat 2.5%. Ikhwan ibn a'azakumullah. 1/40 harusnya. Ini mereka mengambilnya sampai 20%. Baik. Ala kulli hal. Sekarang apa yang disebut dengan amwal zakawiyah yang dikatakan haqqun ma'lumun, ma'lumun fi jinsihi, wa ma'lumun fi qadarihi, wa ma'lumun fi nisabihi. Al-amwal allati tajib fiha zakah 4 anwa'. Harta yang terkena kewajiban zakat ada 4 macam. Yang pertama, an-naqdan. Naqdan itu alat tukar. Naqd, alat tukar. Atau dengan kata lain, uang. Yaitu emas dan perak. Dulu alat tukar itu emas dan perak. Maka kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa ma yaqumu maqamahuma minal awraqin naqdiyah. Berarti disamakan dengan emas dan perak, awraq an-naqdiyah. Lembaran-lembaran untuk membayar, alias uang. Karena pada hakikatnya, uang yang kalian pegang, yang kita pegang itu dengan angka tertentu, sesungguhnya itu adalah engkau memiliki emas di pemerintah, ini di bank-bank pemerintah, senilai angka tersebut. Gitu maknanya. Lembaran 100.000, saya itu punya emas di sana sejumlah sekian. Ini buat bayar, kembalikan lebihnya. Itu maksudnya. Sehingga tidak bisa sembarangan mencetak uang kecuali mereka sudah siapkan emasnya dengan sekian, sejumlah apa yang mereka cetak. Barakallahu fikum. Kembali kepada pembahasan. Maka an-naqdani, emas dan perak, dan semua alat tukar alias uang. Yang kedua dari amwal zakawiyah adalah bahimatul an'am, binatang ternak. Binatang ternak pun tertentu, al-ibil wal baqari wal ghanam. Ibil, unta, bakar, sapi, ghanam, nah, kambing. Ayam tidak disebut, burung tidak disebut. Apakah terkena zakat? Tidak. Karena urusan amwal zakawiyah ini adalah sudah baku. Sudah merupakan perkara yang tertentu dari Allah melalui san Rasulnya. Dan jangan khawatir. Kalaupun ada orang yang memiliki peternakan ayam sekian banyaknya, yang kalau dihitung dengan yang memiliki kambing tadi, lebih kaya yang ini. Jangan khawatir. Tidak kena dari ayamnya, akan kena dari uangnya. Ketika ayam itu sudah laku jadi uang. Sekarang ini ayam sebentar sekali. Hanya berapa bulan? Panen. Barakallahu fikum. Maka akan kena dari naqdan. Sebentar kemudian jadi keuntungan. Sama juga seperti yang pernah ditanyakan oleh saudara-saudara kita yang ada di ladang-ladang di gunung-gunung. Ini diantara kami ada yang memiliki ladang yang sangat luas. Sayur mayur. Tetapi hasilnya mengalahkan biji-bijian yang cuma satu petak sawah. Masa enggak kena zakat? Saya katakan enggak. Masa enggak kena zakat? Enggak. Enggak ada kewajiban zakat. Dan baitul mal enggak mau menumpuk tomatmu. Busuk besok. Iya kan? Baitul mal enggak mau menumpuk sayurmu di tempatnya, di gudangnya. Akan rusak semua. Enggak kena zakat. Nanti. Padahal besar loh ini saat. Lebih mengalahkan ini, mengalahkan itu. Jangan khawatir. Agama ini sempurna. Allah Maha tahu bahwasanya sayur tadi tidak panjang umurnya. Sehari dua hari sudah busuk. Sehingga mesti sehari dua hari sudah jadi uang. Uang itu yang kena zakatnya. Jangan khawatir. Semuanya adil. Semuanya sempurna. Sehingga disebutkan bahimatil an'am wal ibil al-baqar wal ghanam. Wa naw'u tsalis, jenis ketiga. Al kharij min al ardi, yang keluar dari bumi. Itu pun tidak seluruhnya. Min al hububi was thimar, biji-bijian dan buah-buahan. Itu pun mereka para ulama masih meringkas lagi bahwa yang terkena adalah biji-bijian dan apa yang bisa disimpan lama. Sehingga buah-buahannya misalnya anggur, bukan anggurnya yang kena zakat, tapi kismisnya. Kalau sudah jadi kismis, itu namanya zabib, terkena zakat. Tidak mengapa baitul mal menumpuk biji gandum, menumpuk biji beras, menumpuk biji apalagi untuk dibagikan pada fukara pada waktu tertentu atau pada saatnya untuk membantu mereka. Demikian pun menumpuk kismis, tidak mengapa. Tapi kalau buah-buahan, 2-3 hari akan hancur. Akan rusak semuanya, busuk semuanya. Sehingga biasanya mereka mengatakan biji-bijian. Biji-bijian. Sudah sebutkan tadi bagaimana dengan sayur mayur akan terkena dari hasilnya nanti. Bagaimana kalau hasilnya ternyata habis? Ya berarti dia pas-pasan, tidak kaya. Kalau berlebih, pasti akan tertumpuk hartanya, uangnya atau emasnya. Ar-rabi', urudut tijarah ala sahih min aqwalil fuqaha. Yang keempat, urudut tijarah. Apa yang dipersiapkan untuk diperdagangkan. Wa hiya as-sina' allati tu'rad lil bay', yaitu barang-barang yang dipersiapkan untuk dijual. Diperjualbelikan. Lil bay'i wasyira. Beberapa ulama seperti Syekh Al-Albani menyatakan bahwasanya urut tijarah tidak terkena zakat. Kata beliau, kalaupun terkena zakat dengan hadis tersebut, maka cuma sekali saja ketika modalnya dibelikan barang-barang untuk dibawa berdagang, maka dikeluarkan zakatnya, setelah itu selesai. Tidak tiap tahun dihitung. Sampo-nya ada berapa, sabunnya ada berapa, ini ada berapa, dikalkulasi semua, nilainya kurang lebih sekian. Tidak demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Hadhihi al-amwalul zakawiyah. Ini semua yang disebut dengan amwal zakawiyah. Sehingga barakallahu fikum, walaupun ada benda-benda mewah, seperti yang kita sebutkan tadi, mobil mewah, tidak terkena zakat. Karena zakat diambil dari zatnya. Kalau mobil dikeluarkan zakatnya, apa yang mau dikurangi? Apa yang mau diambil? Tidak, agama tidak seperti itu. Tidak kemudian lampunya diambil, keluar, tahun berikutnya dikeluarkan lagi spionnya. Karena spionnya itu berapa juta harganya mobil mewah itu. Tidak demikian. Yang terkena zakat hanya tertentu. Artinya tauqifiyah. Tauqifiyah. Amwal zakawiyah tauqifiyah. Harta yang terkena zakat tertentu. Apa yang disebutkan dalam riwayat. Yang tidak, tidak terkena. Dan sebagian ulama membolehkan qiyas. Artinya misalnya yang disebutkan hanya gandum, kemudian bur, kemudian zabib, dan lain-lain, korma. Dikiaskan dengan beras, dengan ini, itu juga bisa. Ya, ini barang-barang atau biji-bijian yang awet. Barakallahu fikum. Hadhi al-amwal al-zakawiyah allati tajib fiha zakah. Wa amma ma'ada hadhil amwal al-arba'ah, adapun selain empat ini. Idza arada al-insan an yatasaddaq wa yatabarra fa hadza ilai. Adapun kalau seseorang ingin bersedekah, ingin tabarru', ingin memberikan sukarela, maka itu kepadanya. Ini terserah dia. Silakan kalau mau sedekah, tapi kewajiban zakat tidak terkena. Bab sedekah wa tabarru' wasi'. Karena bab masalah sedekah yang sukarela sifatnya wasi', luas. Kapanpun, berapapun silakan. Banyak atau sedikit silakan. Umar bin Khattab datang membawa hartanya banyak sekali. Rasulullah terkejut. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Sama seperti ini. Berarti diparuh, separuh dikeluarkan. Datang lagi Abu Bakar membawa lebih banyak. Ditanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata beliau, aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Tidak disisakan. Ini barakallahu fikum ilaihi. Ini kembali pada orangnya masing-masing. Mau memberikan separuhnya, memberikan seluruhnya, memberikan banyak atau sedikit. Kalau sedekah, amruha wasi'. Urusannya luas, silakan. Mengeluarkannya kapan, setahun kali atau setahun dua kali atau tiap hari atau tiap bulan? Silahkan, kapanpun kau mau memberikan sedekah. Itu sedekah. Adapun zakat wajib dengan tertentu setiap satu haul. Atau kalau barang-barang berupa biji-bijian hasil panen, maka yaumah hasadih, di hari panennya. Di hari panennya. Qauluhu fa in qassamaha fajaiz wa in dafa'aha ila al-imam fajaiz. Kata Syekh hafizahullah, yajib alaihi ikhrajuz zakah, wajib atasnya mengeluarkan zakat. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Atu ay idfa'u, mana atuz zakah ay idfa'u az-zakah. Keluarkanlah atau bayarkanlah zakat. Fayajib ala sahibil mal an yadfa'aha, maka wajib bagi pemilik harta untuk menyerahkannya dan memberikannya. Wa huwal mas'ulu anha, dan mereka yang bertanggung jawab untuknya, untuk menyerahkan harta zakatnya. Fa idza talabahal imam liyatawallaha, kalau imam penguasa meminta harta zakat tadi untuk mereka yang mengurusinya. Fa innahu yajib daf'aha ilaihi, maka wajib bagi pemilik harta untuk memberikannya pada penguasa. Kalau mereka memintanya, zakatnya harus bayar pada kami, maka bayarkan. Maka mereka nanti yang bertanggung jawab di hadapan Allah SWT, bagaimana pembagian zakatnya. Lianna ta'atahu wajibah, karena mentaati pemerintah wajib. Watabra dimmatud dafi', dan sudah lepas tanggung jawab orang yang membayar. Artinya dia bayarkan pada pemerintah. Sudah lepas. Aku sudah lepas tanggung jawab. Ya Allah, aku sudah serahkan. Bagaimana kalau mereka tidak jujur? Bagaimana kalau mereka korupsi? Bagaimana kalau mereka membagikannya tidak benar? Urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah selesai urusanmu. Itu makna tabra'ad dhimmah, lepas tanggung jawab. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرسل الجباه في الزكاة من أصحابها. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus jubah. Jabi, jamaknya jubah, artinya orang yang mengambil zakat, petugas. Rasulullah SAW mengirimkan petugas-petugas zakat min ashabiha, dari para sahabat-sahabatnya. Wa yuwazzi'aha ala mustahiqiha, kemudian membagikannya kepada mereka yang berhak. Wa ulatul umuri yaqumuna maqamar rasul, tentunya para pemerintah, para penguasa menduduki kedudukan tersebut karena mereka yang bertanggung jawab. Fidzalika min ba'dih, amma idza lam yatlubha, adapun kalau pemerintah tidak memaksa, tidak meminta, maka tidak mengapa untuk membagikannya sendiri. Fal mas'ul 'anha sahibul mal, maka yang bertanggung jawab terhadap harta tersebut, terhadap zakat tersebut, pemiliknya sendiri. Bagaimana kalau enggak ada panitia zakat? Pemerintah juga enggak ngurusin. Ya keluarkan sendiri. Saya hartanya sekian dan sudah satu haul masih di atas nisab. Ya keluarkan 2.5%. Ya bagikan kepada yang dia anggap membutuhkan bantuan. Barakallahu fikum. Ini yang disebut dengan harta zakat. Ya alhamdulillah kalau ternyata ada mereka-mereka yang membentuk panitia zakat dan kita percaya pada mereka. Ai mu'tamanun. Terpercaya karena dia ahlu sunnah, membagikannya juga kepada orang-orang yang berhak menerimanya, maka kita berikan pada mereka sebagai panitia zakat. Wallahu ta'ala a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nadkhul anaktafi bihadha. Tanggung. Taib naqra al-matan. Qala al-mu'allif rahimahullah. واعلم ان اول الاسلام شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان ما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال والايمان بالشرائع كلها. Kata Imam Al-Barbahari selanjutnya rahimahullah, dan ketahuilah bahwa awal al-islam, bahwa awal pertama Islam, yakni rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam abduhu wa rasuluh. Biasanya yang kita dengar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi di sini Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih dengan lengkap seperti ini, Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa hadza barakallahu fikum, menjaga dari ifrat dan tafrit terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mempersaksikan dua sifat yaitu ubudiyah dan risalah. Ubudiyah kehambaan, yaitu kalimat abduhu, hamba Allah. Berarti beliau Rasulullah SAW adalah hamba Allah. Sifat beliau adalah hamba. Mempersaksikan, aku bersaksi bahwa beliau itu hamba Allah, memiliki sifat ubudiyah, kehambaan kepada Allah Taala. Tetapi tentunya kehambaan yang istimewa, kehambaan yang khusus, kehambaan yang sangat tinggi. Allah sebutkan dalam beberapa ayatnya, Huwa alladhi asra bi'abdihi laylan. Dialah Allah yang telah mengisrakan hambanya, abdihi, laylan, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, alladhi barakna hawla. Baik. Ayat lain, Wa annahu kana, wa annahu lamma qama abdullah, dan bahwasannya ketika berdiri abdullah, hamba Allah, juga beliau sallallahu alaihi wasallam. Di ayat lain, di beberapa ayat sebutkan hambanya, hambanya, hambanya. Berarti Nabi adalah hamba Allah dalam artian milik Allah, diciptakan oleh Allah, tidak memiliki sifat ketuhanan. Baik. Sedangkan wa rasuluh, mempersaksikan bahwa beliau benar-benar rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. setelah dikatakan dengan keyakinan bahwa beliau itu tidak memiliki sifat ketuhanan, beliau benar-benar hamba Allah yang mulia, tetapi beliau memiliki sifat yang sangat tinggi, yaitu risalah. Diberi oleh Allah risalah, kerasulan. Nattafi bihadal qadar barakullahi wabarakatuh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.